Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Kita insyaallah akan selesaikan tafsir dari surat Al-An'am ayat ke-123. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Dan demikianlah kami jadikan pada setiap qaryah, setiap daerah, wilayah, akabira mujrimiha, pembesar-pembesar, pentolan-pentolan para penjahat, orang-orang berbuat mujrim, kejahatan. Liyamkuru fiha, agar mereka membuat makar di daerah itu. Dan tidaklah mereka berbuat makar melainkan makar tersebut akan mengenai diri-diri mereka, tapi mereka tidak sadar. Tidak sadar, tidak merasa, tidak menyangka bahwa makar itu akan balik mengenai dirinya sendiri. Pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala adanya tantangan, rintangan, bagi orang-orang yang, atau bagi para a'immatul huda, imam-imam, tokoh-tokoh yang membawa petunjuk, yang menegakkan kebenaran, menebarkan kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan, pasti mereka akan diperhadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-mujrimun, yang mereka akan membuat makar. Sebagaimana hal ini dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah utus beliau kepada kaum Quraisy, penduduk Makkah, yang mereka hidup di masa fatrah minar rusul, jedah waktu yang sangat panjang antara Nabi Isa alaihi salam dengan beliau. Orang-orang Nasara yang mereka mengikuti ajaran di bawah Nabi Isa alaihi salam, dan syariat yang beliau bawa, qadin darosat, telah punah. Kaum Yahud yang mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, generasi mereka juga telah punah. Syariat yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam pun telah punah. Enggak ada lagi penerus. Sehingga kanu ala dinin mubaddal muhayyar. Kaum Yahud, Nasara saat ini mereka berada di atas agama yang telah mereka robah, telah mereka ganti. Sedangkan penduduk Mekah yang dulunya mereka di atas agama Tauhid, asar dari dakwah Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim alaihissalam, yang beliau ditempatkan oleh bapaknya Nabi Ibrahim di Mekah, masyarakat di saat itu penduduk Mekah yang awalnya di atas tauhid, juga generasi demi generasi semakin jauh dari masa Nabi Ismail alaihissalam, yang hakikatnya itu adalah agama Nabi Ibrahim, agama ayahnya, yaitu agama tauhid. Diam. Generasi yang menegakkan tauhid pun telah punah. Telah tergeser dengan kesyirikan yang dicetuskan oleh Amr bin Luhai Al-Khuza'i. Sehingga manusia di saat itu fi dholamil halik, betul-betul berada di dalam kegelapan, gelap gulita. Ma'indahum ilm, sehingga mereka dinamakan dengan kaum jahiliyah. Li'adamil ilmi indahum, mereka berada di dalam kegelapan, enggak ada ilmu tentang kebenaran. Sehingga di antara mereka ada yang nyembah batu, ada yang nyembah patung, nyembah pohon dan seterusnya. Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke tengah-tengah mereka yang menyeru dakwah tauhid, mengembalikan masyarakat kepada agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan nabi-nabi sebelumnya. Sehingga otomatis gesekan demi gesekan, perselisihan demi perselisihan pun tak terelakkan. Rasul dihadang, dihalangi, dirintangi dakwahnya. Mulai dari rintangan terkecil sampai terbesar, sampai-sampai Rasul dikepung mau dibunuh. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menjanji, wallahu ya'simuka minan nas, Allah akan menjaga engkau dari manusia, minal qatl, dari pembunuhan yang dilakukan oleh manusia. Adapun gangguan-gangguan yang lainnya, baik ucapan fisik selain pembunuhan, memang betul-betul beliau alami. Maka Rasul mengatakan, asyaddu bala'an al-anbiya, manusia yang paling berat ujiannya, cobanya adalah para nabi. Thummal amsal fal amsal, kemudian yang semisal, yang semakin semisal mencontoh Nabi, menghidupkan ajaran Nabi, dan yang berikutnya dan berikutnya. Maknanya semakin seorang menegakkan dakwah Rasul, tantangan pun akan semakin berat. Namun pahala pun akan semakin besar pula. Namun dari berat dan banyaknya rintangan-rintangan yang menghadang beliau, sampai terjadi sebuah peperangan yang dinamakan dengan Perang Al-Ahzab, pasukan gabungan itu, Yahudnya, Nasaranya, Badui-badui, preman-preman, mujrimun bergabung, ingin menumpas Rasul dan pasukannya dari kalangan para sahabat. Suasana betul-betul mencekam dan panik. Namun mereka, Rasul dan para sahabatnya, semakin kuat keimanannya, tawakalnya, sehingga Allah turunkan pertolongan. Itu yang harus dilakukan oleh kita semua, barakallahu fikum, ketika cobaan dan rintangan menghadang seseorang. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada umatnya. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, sesungguhnya kami menjadikan engkau pada leher-leher mereka. Maknanya, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat. Hanya Allah yang mampu menolong seseorang. Apalagi di saat berhadapan dengan musuh yang terkadang enggak sempat lagi minta tolong sama kawannya atau dengan tetangganya atau dengan siapa dari kalangan makhluk, enggak sempat lagi, walaupun mungkin nyimpen nomor telepon, enggak sempat lagi untuk nelpon. Sehingga Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang mampu memberikan pertolongan, perlindungan kepada seseorang. Adapun disebutkannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada leher-leher mereka, dikarenakan kekuatan yang ada pada makhluk secara umum adalah pada bagian leher. Ketika leher sudah dilumpuhkan, anggota-anggota yang lain pun akan lemah. Misalkan seorang langsung dipegang maniknya sini, bagian leher, pencet yang kuat, dah lemes yang lain-lainnya. Demikian pula binatang-binatang buas, ketika menerkam mangsanya, apa yang diterkam, sasaran terkamnya, bagian leher. Karena kapan titik leher ini sudah dilumpuhkan, organ yang lainnya pun akan lumpuh, akan lemah. Sehingga Rasul menyebutkan leher. Nah, dan kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejahatan-kejahatan mereka. Banyak berdoa ini ketika diperhadapkan dengan musuh, dengan orang yang jahat, mujrimun, Kita lihat bagaimana Syaikh Rahman Asadi rahimahullah taala menjelaskan dari kelanjutan apa yang kita baca kemarin. Yang punya kitab silakan dibuka. Liam kurufiha, agar mereka membuat makar di dalamnya, di dalam daerah tersebut. Bil khadi'ati wa da'wati ila sabil syaitan, dengan membuat tipu muslihat, tipu daya, dan mengajak menyeru manusia lainnya ke jalan syaitan. Abu Jahal, Abu Lahab, dan tokoh-tokoh musyrik yang lainnya, kemana ajakan mereka kepada masyarakat Makkah di saat itu? Mereka mengajak kepada jalan syaitan, mengajak kepada kesyirikan, membuat tipu muslihat, memerangi Rasul dan orang-orang mengikutinya. Wa muharabati rusuli wa atba'ihim bil khadi'ah. Nah, taib wa muharabati rusuli, dan memerangi para rasul dan para pengikut-pengikut mereka, orang-orang beriman kepada rasul, mereka perangi, mereka musuhi. Bil qawli wal fi'li, permusuhan yang mereka lakukan itu baik dengan ucapan, seperti rasul dituduh orang gila, rasul dituduh pendusta, rasul dikatakan tukang sihir, dan seterusnya. Dusta, khadi'ah, tipu daya, agar manusia lari dari dakwah beliau. Maupun dengan fi'il perbuatan, yang puncaknya mereka hendak membunuh rasul. Sehingga ketika seseorang menegakkan dakwah di tempat manapun, kemudian diperhadapkan orang-orang yang menentang, orang-orang yang menghadang dakwahnya, fahami baik-baik bahwa itu sudah menjadi sunnatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertawakallah kepada Allah. Kuatkan tawakal kepada Allah. Kuatkan keimanan padanya, thiqah billah. Yakinlah akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akan Allah turunkan. Ahamusyai adalah dia memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Walaupun mereka mungkin memiliki kekuatan yang banyak, yang kuat, senjata yang lengkap, tapi selama hubungan kita dengan Allah baik, Allah Maha Kuat, Maha Mampu menurunkan bala tentaranya. Betapa banyak pasukan yang sedikit tapi mampu memporak-porandakan, menumbangkan pasukan yang besar, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan gentar selama dia berpegang dengan keimanan. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, al-i'timad alaih wal-luju' ilaih. Demikian pula hendaknya difahami, wa innama makruhum wa kaiduhum ya'udu ala anfusihim. Hanya saja makar mereka, sudah saya sampaikan kemarin definisi makar, isalud darar bitariqil khafi. Wa innama makruhum wa kaiduhum ya'udu ala anfusihim. Hanya saja makar mereka, tipu daya mereka, akan kembali mengenai diri-diri mereka sendiri. Li'annahum yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Karena mereka telah membuat makar dan Allah pun telah membuat makar, membalas makar mereka, dan Allah lah sebaik-baik yang membuat makar yang akan membalas dari orang-orang jahat yang membuat makar. Ini satu sisi. Allah Subhanahu wa taala munculkan adanya mujrimun untuk menentang, menghadang dakwah para rasul. Saya katakan para rasul karena tidak hanya rasul kita saja, rasul-rasul sebelum beliau pun sama menghadapi cobaan dan rintangan dari kaumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin." Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan mujrimun, para penjahat-penjahat. Yang menentang dan menghalangi dakwah rasul. Namun dari sisi lain dijelaskan oleh beliau rahimahullah, wa kadzalika yaj'alullahu kibara aimatil huda. Dari sisi lain Allah Subhanahu wa taala jadikan pembesar-pembesar, pemuka-pemuka, pembawa petunjuk. Wa afadilahum, dan orang-orang yang utama, istimewa dari mereka, yunatiluna haula'il mujrimin, yang akan memanah, mendidik, membidik, menumpas mereka para mujrimun. Sehingga jangan gentar, walaupun dari satu sisi adanya orang jahat, dari sisi lain Allah pun siapkan pula kibar a'immah al-huda yang akan siap melawan dan menumpas mereka. Wa yarudduna 'alaihim aqwalahum, akan membantah ucapan-ucapan mereka mujrimun. Wa yujahidunahum fi sabilillah, akan jihad melawan mereka. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yusaddidu ra'yahum wa yasluquna bidzalika subula al-musilata ila dhalik, dan mereka menempuh jalan-jalan tersebut. Jihad fisabilillah melawan mereka yang akan mengantarkan mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'inuhumullah, sehingga Allah pun menolong mereka. Wa yusaddidu ra'yahum, akan membimbing ucapan-ucapan mereka sehingga ketika terjadi adu argumentasi, sehingga benar ucapannya, benar pendapat-pendapatnya, benar ide-idenya. Allah munculkan ide-ide ra'yun sadid, ide yang cemerlang, ide yang tepat, bermutu ilmiah, berbobot. Akan muncul ide-ide, Allah Subhanahu wa taala bimbing dia. Wa yuthabbitu aqdamahum, bahkan Allah akan kokohkan kaki-kaki mereka. Rabbana afrih alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mencurahkan kesabaran menghadapi mujrimun, baik dari kalangan ahli ma'asi atau kekufuran, kemaksiatan, kesyirikan dan lainnya. Berdoa agar diberikan kesabaran menghadapi mereka, dan agar Allah mengokohkan kaki-kaki mereka, meneguhkan langkah-langkah mereka tatkala menghadapi musuh. Dan mereka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan pertolongan menghadapi mereka, orang kafir. Wa yudawilul ayyam bainakum wa baina a'daihim, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan silih berganti Ada kalanya orang-orang yang beriman yang menang, mereka yang kalah. Ada kalanya mukmin kalah pada saat-saat tertentu, mereka yang menang. Terus yudawilun, silih berganti. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hatta yadulal amru fi aqibatihi binasrihim wa zuhurihim wal aqibatu lil muttaqin. Yang sampai pada akhirnya perputaran tadi, ada kalah menang kalah, puncak keberakhirannya adalah akan diraih oleh orang-orang bertakwa dengan meraih kemenangan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Rasul alaihi salatu wasalam di Mekah 13 tahun beliau dakwah. 6 10 tahun murni menyuruh kepada tauhid. Kemudian 3 tahun berikutnya sudah di situ kewajiban salat. Ketika tantangan dan rintangan dari mereka, musyrikin Quraisy, semakin dahsyat sehingga enggak memungkinkan lagi untuk pertahan dakwah di sana, Allah izinkan hijrah ke Madinah, mengembangkan dakwah di Madinah, yang pada akhirnya beliau berhasil menaklukkan kekuatan musyrikin Makkah. Terjadilah Fathu Makkah. Wa yadkhuluna annas fi dinillahi afwaja, sehingga manusia masuk ke dalam agama Allah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam secara berbondong-bondong. Rasul pun berhasil menumpas, menghancurkan berhala-berhala, baik yang ada di dalam Ka'bah maupun yang di sekeliling Ka'bah. Beliau sembari membaca ayat ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, telah datang kebenaran dan sirnalah kebatilan, sesungguhnya kebatilan pasti akan sirna. Yakinlah barakallahu fikum, selama seseorang berpegang teguh dengan keimanan, ketakwaan, memiliki silah penghubung yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, sehebat apapun musuh, sekuat apapun, pasti akan takluk, akan tumbang. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang melawan siapapun. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Nah, sebagai seorang mukmin, seorang ahli sunnah, ahli tauhid, mereka bukan orang-orang jabban, bukan orang pengecut. Mereka adalah orang-orang yang suja', pemberani di atas kebenaran. La yakhafuna laumata laim, mereka tak takut dengan celaan orang mencela dari para penghadang dakwah, orang-orang yang mengganggu mereka, orang-orang yang ahli ibadah mengganggu para thalabatul ilm. Allah akan tampakkan, Allah akan taklukkan. Ahamu syai', sekali lagi, pegang kuat-kuat tauhid, pegang iman, takwa, silah yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan turunkan pertolongan, Allah akan turunkan penjagaan, Allah akan bimbing ra'yunya, ide-idenya dengan ide yang baik. Dengan ini selesai dari tafsir surat Al-An'am 123. Semoga menjadi pembekalan bagi kita semua di dalam menegakkan dakwah ini, tatkala menghadapi cobaan dan rintangan, agar semakin lebih bisa bersabar, tabah menghadapinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.